Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur penyusun kalimat. Perlulah kita mengetahui bahwa di dalam istilah ilmu nahu atau ilmu bahasa Arab, kita akan mengenal bahwa sebuah kalimat bahasa Arab itu terdiri dari tiga unsur penyusun. Yang pertama yaitu fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Lalu kemudian yang kedua adalah isim, yang bisa kita sebut sebagai kata benda. Dan ketiga adalah huruf yang memiliki makna, atau huruf-huruf hijaiyah, atau huruf-huruf bahasa Arab yang memiliki arti. Kita ambil sebuah contoh. Zahaba Zaidun ilal madrasati, yang memiliki arti Zaid telah pergi ke sekolah. Nah, kita perhatikan pada contoh tersebut bahwa Zahaba itu adalah fi'il yang nanti akan kita kenal sebagai fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau yang memiliki makna telah, yaitu telah pergi. Kemudian Zaidun, Zahaba Zaidun, Zaid pergi. Nah, Zaid adalah nama orang, dan nama orang itu termasuk sebagai isim. Lalu kemudian ila memiliki arti ke, dan itu adalah huruf. Dan al-madrasati, ilal madrasati, al-madrasah, sekolah, itu adalah kata benda. Jadi keseruan maknanya adalah Zahaba Zaidun ilal madrasati, Zaid telah pergi ke sekolah. Nah, itu adalah contoh kalimat dalam bahasa Arab. Sekarang untuk mengenal lebih jauh tentang unsur-unsur penyusun kalimat tersebut, kita akan bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama adalah fi'il. Fi'il secara bahasa itu artinya adalah perbuatan atau kata kerja. Sedangkan menurut istilah nahu, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya serta terkait dengan waktu. Jadi nanti di dalam bahasa Arab fi'il itu terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Contoh fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr dari kiri ke kanan adalah jalasa, yajlisu, ijlis. Jadi jalasa adalah contoh untuk fi'il madhi, kemudian yajlisu adalah contoh fi'il mudhari', dan ijlis adalah contoh fi'il amr. Jalasa ini memiliki arti duduk, sehingga nanti maknanya jalasa adalah telah duduk, yajlisu sedang duduk, dan ijlis adalah duduklah. Kemudian contoh yang kedua adalah qama untuk fi'il madhi, yaqumu untuk fi'il mudhari', dan kum untuk fi'il amr. Mari kita bahas contoh-contoh di atas. Yang pertama, fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau. Jadi kata kerja yang telah dilakukan pada masa lalu. Di dalam bahasa Inggris mungkin kita akan mengenal istilah past tense, yaitu pekerjaan yang telah dilakukan pada masa lalu. Dan fi'il madhi ini artinya adalah telah melakukan sesuatu. Contohnya pada contoh yang disebutkan di atas, koma adalah fi'il madhi, maka artinya telah berdiri. Jadi ada makna telahnya, telah berdiri. Kemudian jalasa yang memiliki duduk, jalasa karena dia fi'il madhi, maka artinya adalah telah duduk. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu secara asal maknanya adalah sedang melakukan sesuatu. Atau misalkan kalau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai present continuous tense. Dalam contoh di atas kita sebut yaqumu itu fi'il mudhari, maka artinya sedang berdiri. Kemudian yajlisu itu artinya sedang duduk. Tapi perlu kita ketahui bahwa nanti fi'il mudhari itu tidak hanya artinya sedang, karena nanti semua fi'il selain fi'il madhi itu akan menjadi fi'il mudhari. Meskipun secara asal fi'il mudhari itu adalah artinya sedang, dan tapi nanti fi'il mudhari dengan penambahan huruf tertentu bisa menjadi artinya akan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dari jenis fi'il adalah fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang memiliki makna perintah. Jadi kalau misalkan koma itu telah berdiri, maka kata perintahnya adalah kum. Artinya apa? Berdirilah atau bangunlah. Kemudian ijlis untuk kata kerja jalasa, ijlis artinya duduklah. Nah, perubahan dari sebuah fi'il ke fi'il lain inilah yang nanti insya Allah akan kita bahas di dalam dasar-dasar ilmu sharaf. Kemudian yang kedua adalah isim. Jadi isim itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang dinamakan atau nama atau kata benda. Sedangkan menurut ulama nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya, akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu. Jadi berbeda dengan fi'il yang terbagi menjadi tiga dan terkait dengan waktu tadi, ada waktu telah, sedang, dan akan, maka isim tidak mengenal adanya hubungan waktu. Nah, karena isim itu begitu kompleks, sehingga jenisnya banyak sekali. Karena nanti kan kita dapati bahwa isim itu terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Misalkan nanti kita bisa membagi isim berdasarkan jenis, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Kemudian kita bisa juga membagi isim berdasarkan jumlah, yaitu isim mufrad tunggal, tasniyah dua, dan jamak, itu jamak. Maka pada kesempatan kali ini kita hanya akan memberikan contoh-contoh isim. Contohnya misalkan Zaidun. Zaidun artinya nama orang, Zaid. Itu adalah isim alam. Dalam istilah bahasa Arabnya isim alam, yaitu isim yang digunakan sebagai nama orang, disebut dengan isim alam. Kemudian Hada yang memiliki arti ini, itu adalah contoh isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Nanti kita akan dapati bahwa kata tunjuk ada hadhihi, ini untuk muannas, kemudian ada zalika dan tilka yang memiliki makna itu. Kemudian contoh isim lagi adalah ana, artinya saya. Nah, ana ini masuk ke dalam isim domir, yaitu kata ganti. Kita mengenal bahwa kata ganti misalkan ada saya, kamu, dia, mereka. Dan nanti insya Allah akan kita bahas pada pelajaran pertama ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita bisa mengenali isim. Kita bisa mengenali isim. Yang pertama adalah isim itu adalah sesuatu yang kemasukan alif dan lam, alif lam. Misalkan al-kitabu, al-qur'anu. Nah, adanya al di depan setiap kata tersebut, al-kitabu dan al-qur'anu, itu menunjukkan bahwa kata tersebut adalah isim. Jadi setiap kata yang ada al di depannya, maka itu adalah isim, dapat dipastikan isim. Kemudian ciri isim yang kedua adalah adanya tanwin. Misalkan kolamun, babun, kitabun, qur'anun, maka itu semua adalah isim. Kolamun artinya pulpen, babun artinya pintu. Nah, setiap yang memiliki tanwin di dalam bahasa Arab itu sudah dapat dipastikan isim. Karena fi'il tidak mungkin bertanwin. Jadi hanya isim yang punya tanwin. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, ciri isim adalah itu setiap kata yang bertemu dengan huruf jar. Setiap kata yang bertemu dengan huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang ketika sebuah kata bertemu dengan huruf tersebut itu wajib dibaca jar. Pengertian dasar jar itu bisa diartikan sebagai kasroh. Jadi setiap kata yang bertemu dengan huruf jar itu harus dibaca kasroh. Contohnya lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismi, kenapa mi enggak tidak mu atau ma? Itu karena ada huruf jar di situ. Kemudian fi sudurin nasi, fi sudurin nasi, di dalam surat An-Nas, fi suduri, di dalam dada, fi suduri. Kenapa suduri dibaca kasrah? Jawabannya karena ada huruf jar di situ, yaitu fi. Penjelasan lebih lanjut tentang huruf jar akan kita bahas selanjutnya, yaitu pada huruf. Kemudian kita akan membahas yang ketiga, yaitu al-harfu, huruf yang memiliki arti. Jadi huruf yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab, baik itu huruf tunggal atau dua huruf yang memiliki makna. Contohnya misalkan kita tahu dalam huruf hijaiyah ada yang memiliki makna seperti wa artinya dan. Kemudian fa artinya maka, bi artinya dengan, li artinya untuk, sa artinya akan, dan ka artinya seperti. Nah, huruf yang dimaksud di sini mesti huruf yang disusun dari satu huruf saja. Bisa jadi huruf tersebut disusun dari dua huruf atau lebih yang memiliki makna. Contohnya misalkan min artinya dari, kemudian ila artinya ke, an artinya dari juga, kemudian ala artinya di atas, dan fi artinya di dalam. Nah, ini semua juga contoh huruf. Nah, di antara huruf-huruf yang ada, yang kita kenal, nanti kita akan mengenal apa yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu huruf jar. Yaitu huruf yang menyebabkan isim yang ada setelahnya wajib dibaca kasroh. Huruf-huruf jar itu contohnya adalah min dari ila, ke an dari ala di atas, fi di dalam, bi dengan, li untuk, dan ka seperti. Maka ketika ada isim yang bertemu dengan huruf jar ini, min, ila, an, ala, fi, bi, li, dan ka, maka dia wajib dibaca kasroh. Contohnya tadi misalkan, fi sudurin nas. Kenapa dibaca fi suduri? Karena suduri bertemu dengan huruf fi, maka wajib dibaca kasroh. Contohnya lagi, bismillahirrahmanirrahim. Bismi, kenapa dibaca kasroh? Karena di situ ada huruf ba, di mana ba adalah huruf jar, maka ia wajib dibaca kasroh. Kemudian, kul a'udhu bi rabbin nasi, kul a'udhu bi rabbi, bi rabbin nasi, bi rabbi, kenapa rabbi dibaca kasroh? Karena ada huruf bi di situ yang memiliki arti dengan. Kemudian selanjutnya di surat yang sama, min syarril waswasil khannas. Min syarri, kenapa dibaca syarri tidak syarra atau syarru? Jelas bahwa di situ ada huruf min, di mana min adalah huruf jar, sehingga syarri wajib dibaca kasroh. Allazi waswisu fi suduri, sudah kita bahas sebelumnya. Minal jinnati. Kenapa tidak minal jinnata atau minal jinnatu? Jelas bahwa di situ ada huruf min, sehingga al-jinnati wajib dibaca kasroh. Jadi seperti itulah gambaran umum huruf jar, di mana huruf jar ini merupakan sebuah ciri bagi isim. Jadi huruf jar ini hanya akan bertemu dengan isim. Jadi tidak pernah ada huruf jar yang bertemu dengan fi'il. Seperti itu. Ya, sekian pembahasan kita mengenai usul penyusun kalimat, yaitu fa'il, kata kerja, isim, kata benda, dan huruf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dengan mudah dipahami oleh kalian para peserta kursus Arabik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.